من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. وقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله، kita lanjutkan pelajaran kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Masih di babu bayani syai'in min anwa'i sihr min anwa'i sihri. Sekarang kita masuk di hadis yang ketiga dalam bab ini. Walin Nasa'i min hadith Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu: man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Milik al-Imam an-Nasa'i, maksudnya hadis ini riwayat al-Imam an-Nasa'i di dalam sunannya dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan: man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, barang siapa yang membuat sebuah ikatan, mengikat sebuah ikatan, ini membuat bukhul, sesuatu yang digunakan oleh para tukang-tukang sihir ataukah yang sejenis dengannya. Thumma nafatha fiha, kemudian dia meniupkan padanya tiupan yang disertai dengan sedikit ludah, tentunya dengan adanya bacaan tertentu, mantra-mantra tertentu. Faqad sahara, maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara, dan barang siapa yang telah melakukan sihir, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan barang siapa yang bergantung dengan sesuatu selain Allah, maksudnya wukila ilaih, maka dia diwakilkan, diserahkan kepadanya, Allah tidak akan membantu dia. Man 'aqada 'uqdatan yani ala shakli ma yaf'aluhu as-saharatu min 'aqdil khuyut wa nahwiha. Barang siapa yang mengikat sebuah ikatan, yang ini sebagaimana apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir berupa mengikat benang-benang ataukah yang sejenis dengannya, ini adalah pekerjaannya, syakalnya, keadaannya tukang sihir. Wa nafatha fiha, kemudian an-nafthu huwa an-nafthu ma'a riq wa huwa duna at-tafal wa huwa duna at-tafli. Nafatha fiha yani an-nafthu, ini an-nafthu ma'a riq, tiupan yang disertai dengan ludah, tapi ini duna at-tafli, ludah, tapi maksudnya bukan ludah yang banyak, tapi ludahnya sedikit, cuma sekedar percikan saja. Jadi beda kalau at-taflu ini ludah-ludah tapi banyak, airnya itu banyak. Tapi kalau ar-riq di sini cuma sekedar percikan saja. Faqad sahara ya ini ay fa'ala sihra al-muharram. Ini maksudnya dia telah melakukan perbuatan sihir yang diharamkan. Wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang telah melakukan sihir maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kenapa demikian? Li'anna as-sihra la yata'ti biduni syirki. Li'annahu isti'anatun bisyaitan. Li'annahu isti'anatun bisyaitin. Karena sihir itu tidak akan datang, tidak akan terjadi dengan tanpa kesyirikan. Sehingga orang yang melakukan sihir berarti dia telah beristianah, meminta pertolongan kepada syaitan-syaitan, syaitan-syaitan yang ada, yang menjadi khadamnya mereka, yang menjadi pembantunya mereka. Wa ma'na al-hadis ijmalan, makna hadis secara global, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam naw'an min anwa' as-sihri wa hukmahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu dari jenis-jenis sihir dan juga hukumnya. Muhadziran ummatahu, dalam keadaan mentahdzir, memperingatkan umatnya, min ta'atih, dari melakukannya. Fayaqul, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min anwa'is sihri ay'aqud al-'uqda fil khuyut wa nahwiha. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maksudnya secara makna, sesungguhnya termasuk dari salah satu jenis sihir, ini seorang membuat ikatan-ikatan dari benang ataukah yang sejenis dengannya. Wa yafukhu fi tilka al-'uqadi nafkhan mahsuban birriq. Kemudian meniupkan di ikatan tadi dengan tiupan yang dibarengi dengan sedikit ludah. Dengan jambi-jambi, dengan mantra-mantra ditiupkan di ikatan tersebut. Wadhalika anna as-saharata idza aradu 'amala as-sihri 'aqadu al-khuyut. Dan hal itu karena para tukang sihir apabila mereka menginginkan perbuatan sihir, mereka ingin melakukan perbuatan sihir, maka mereka itu mengikat benang-benang. Mengikat benang-benang, wa nafathu 'ala kulli 'uqdatin hatta yan'aqada ma yuridu min as-sihri. Kemudian mereka meniupkan benang tersebut ya sampai selesai ikatannya, perikat ditiup terus seperti itu ya. Sampai mereka itu menyelesaikan ikatannya tadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari sihir-sihir yang mereka lakukan. Fatatkifu nafsuhu al-khabithatu bisyarr, maka jiwa yang jelek tadi itu melakukan berbagai macam cara ya, untuk bisa terjadinya kejelekan. Ini makar-makar tukang sihir. Wa yasta'inu bisyayatin, kemudian tukang sihir tersebut beristianah, meminta tolong kepada syaitan-syaitan. Wa yanfukhu fi til'al 'uqadi, kemudian meniupkan di ikatannya itu. Fa yakhruju min nafsihi al-khabithah nafasun muqtarinun birriq al-mumazaj lisyarr. Kemudian mereka mengeluarkan dari dirinya itu, dari jiwa yang jelek itu ya, nafas yang dibarengi dengan sedikit ludah yang dicampur dengan kejelekan yang ada pada jiwanya mereka. Wa yasta'inu bisyaitin, kemudian mereka beristianah meminta tolong kepada syaitan. Fa yasibu al-mashhur bi'idznillah al-kauni al-qadari. Kemudian dengan seizin Allah, yang ini merupakan takdir yang kauni, takdir yang Allah tetapkan yang terjadi di alam semesta ini, terjadilah sihir tersebut menimpa al-mashhur, menimpa orang yang ditimpakan kepada sihir. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi bayana naw'in min anwa' as-sihri wa huwa sihrul 'aqdi al-musamma bil 'azimah. Dalam hadis tersebut terdapat padanya penjelasan salah satu jenis-jenis sihir. Yaitu sihir dengan menggunakan ikatan-ikatan. Dengan menggunakan buhul-buhul, dengan menggunakan ikatan-ikatan. Inilah yang disebut dengan azimat. Ataukah yang bahasa kita lebih dikenal dengan jimat. Dibuat dari gulungan-gulungan kain. Biasanya kain putih. Kain diambil dari kuburan, ataukah yang lainnya, diikat, dibuat ikatan, kemudian buat sesuatu yang kejahatan yang mereka ingin lakukan. Ada di antara mereka yang mencuri tali pitu ya, Ini orang mati itu yang meninggal pada malam Senin Kliwon ataukah? Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon dicuri. Kemudian talinya itu dibuat. Yang jelas, kalau seperti ini jelas itu kejahatan. Biasanya itu mereka mencurinya dengan tujuan supaya tidak terlihat oleh orang ketika mau melakukan melakukan aksi perampokan pencurian. Ini juga salah satu jenis sihir dengan menggunakan tali. Ini banyak jenisnya. Ada yang seperti saya sebutkan tadi, ini dengan menggunakan tali tadi, tali pitu. Ini orang mati, orang yang meninggal pada Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Ini juga seperti ini. Ini masyhur di masyarakat seperti ini. Ada juga yang menggunakan, yakni rambut-rambutnya orang yang ingin dia guna-gunain. Apakah dengan menggunakan, mohon maaf ya, ini softtek-softtek yang bekas-bekas haid itu. Ini juga bisa untuk dijadikan sebagai alat sihir. Sebagai contoh pelajaran yang bisa kita ambil dari yakni santriwati yang ada di Solotigo ya, menuju Ustaz Soleh. Itu kan salah satunya itu dengan menggunakan bukulnya itu, sihirnya itu dengan itu. Dengan rambut-rambutnya mereka, kukunya mereka, kemudian softtek yang mereka buang itu diambil oleh tumpah sama, kemudian diambil oleh orang yang berbuat jahat tadi. Dengan sihir itu. Ini salah satu bentuk sihir, sehingga hati-hati. Ya, kalau kita membuang sesuatu yang agak privasi, ya, apalagi bagi kaum, ini bagi kaum Hawa, kaum Muslimah, hati-hati ya. Ketika mau membuang sesuatu yang privasi, apalagi masalah tadi, softtek ataukah rambut ataukah yang lainnya, hendaklah hati-hati. Jangan sampai nanti itu ditemukan oleh orang yang berniat jahat, kemudian dijadikan sebagai salah satu alat di dalam sihir. Sebagaimana apa yang terjadi di Salatiga, yang ini juga hati-hati. Ini juga salah satu bentuk sihir ya. Salah satu bentuk sihir seperti ini, dengan menggunakan ikatan-ikatan tadi. Ataukah juga dengan menggunakan ikatan yang terbuat dari, kalau di tempat saya di daerah Cilacap itu ada, saya mungkin pernah cerita ya, namanya itu dikenal dengan bah tali. Karena semua orang keluhan apapun dikasih tali. Tali terbuat dari ini, dari bambu yang biasa buat ikat kangkung biasanya. Jadi itu sudah dijambi-jambi, sudah ditiup-tiupi dan dibaca-bacain mantra. Kemudian kalau orang datang, keluhan apapun kasih tali, ikatkan. Keluhan apapun, kepalanya sakit, ikatkan. Kakinya sakit, ikatkan. Ini terjadi. Dikenal dengan bah tali, karena semua orang yang datang situ pasti dikasih tali. Ini juga sihir ya. Ini juga sihir. Apapun alasannya, ataukah apapun yang dia ucapkan, tapi kalau dengan praktek seperti ini jelasnya sihir. Karena apa? Karena Rasul tidak pernah mengajarkan pengobatan yang seperti ini. Berarti jelas ini sihir. Meskipun yang dia baca mungkin ayat kursi, yang dia baca mungkin ayat-ayat yang lainnya, tetap ini sihir. Karena tidak pernah Rasul ajarkan yang seperti ini. Ini jelas suatu contoh sihir yang terjadi di sekitar kita yang hendak kita hati-hati darinya. Nah, mengistafadu minal hadith, faedah yang diambil dari hadith ini, itu yang pertama, bayanu naw'in min anwa' sihri, wa huwa ma kana biwasitatil aqdi wan nafthi. Penjelasan tentang salah satu jenis-jenis sihir, yakni sihir yang dilakukan dengan perantaraan ikatan-ikatan dan juga tiupan-tiupan. Ini juga sihir. Ini dijelaskan di sini supaya hati-hati darinya. Dan terkadang juga ada orang yang meskipun bukan sihir tapi dia mengikuti tata caranya tukang sihir, juga hati-hati. Mengikuti tata caranya tukang sihir. Mungkin kalau terkadang buat bohongin anak kecil ya, mungkin sering ya, buat mainan mungkin sembuh ya, seperti itu kan. Ini juga hati-hati ya, meskipun ini tidak ada sama sekali kaitan dengan sihir, tapi jangan sampai kita menipu anak kecil dengan tata caranya tukang sihir. Hati-hati ya, terkadang kan seperti itu ya. Ya seperti di kayak apa, terus bikin, mungkin ini sedang guruan sebenarnya sih, bukan apa-apa, kemudian tiupkan apa atau langsung apa. Ini juga dulu waktu saya kecil sering ditipu sama maksudnya orang-orang yang lebih tua dari saya seperti itu. Dan ini ternyata salah satu bentuk ritualnya tukang sihir. Meskipun tidak ada sama sekali kaitannya dengan magic sihir, tapi ini hati-hati. Khawatirnya nanti akan menjumuskan kepada perbuatan sihir yang diharamkan. Kemudian anna sihra syirkun. Sihir ini adalah perbuatan syirik. Kenapa demikian? Li'annahu isti'anatun bisyayatin. Karena ini perbuatan isti'anah. Meminta tolong kepada syayatin, syaitan-syaitan yang ada. Kemudian yang ketiga, anna man i'tamada 'ala ghairillahi khadalahu Allah wa adallahu. Khadalahu Allah wa adallahu. Barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada selain Allah, maka Allah akan menterlantarkan dia dan Allah akan menghinakan, merendahkan dia. Ini beberapa faedah dari hadis yang telah kita baca ini, hadis dari Abu Hurairah dari Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala di dalam sunannya. Ini jelas salah satu dari jenis sihir dan kita hati-hati darinya karena ini suatu hal yang sangat berbahaya. Bahkan kalau seorang sampai melakukannya, ini akan terjatuh dalam perbuatan syirik yang mengeluarkan dari Islam. Demikian pula hati-hati kita dari menyaksikan, yakni akrobat-akrobat, sirkus-sirkus yang di situ ada padanya unsur sihir. Apalagi tayangan-tayangan yang ada pada hari ini banyak sekali. Di televisi pun sudah banyak. Ada yang bahkan mencari master. Master siapa yang paling hebat? Ini ada juga. Bahkan ada istilahnya, ada perlombaannya, sihir, lomba sihir. Ini juga hati-hati. Dan ini herannya acara seperti ini digandrungi oleh anak-anak muda. Karena ini suatu jelas praktek sihir yang dilarang. Tapi ternyata hal itu lebih disukai oleh mereka. Hati-hati yang seperti ini. Dan jelas hal ini telah Allah ingatkan tentang masalah sihir dengan menggunakan uqat ini, ikatan-ikatan tadi, Allah ingatkan dalam surat Al-Falaq ya. Agar supaya kita berlindung dari perbuatan tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang pertama, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada empat perkara yang Allah perintahkan agar supaya kita berlindung dari hal tersebut. Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb-nya yang menguasai waktu subuh. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan, maksudnya kejelekan makhluk termasuk kejelekan diri kita. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan nafsu kita, min syururi anfusina, dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Ini termasuk di antara apa yang Allah ciptakan. Kemudian yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Allah perintahkan kita untuk berlindung dari ghasiq, yakni malam ketika telah gelap gulita. Ya. Ini apa yang terjadi di malam hari ketika telah gelap gulita. Kemudian yang ketiga, Allah menyatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ini yang menjadi pembahasan kita dalam hadis ini. Allah menyatakan kita berlindung kepada Allah dari syarrin naffatsati fil 'uqad, yakni kejelekan naffatsat, para perempuan yang suka meniupkan sihir-sihirnya mereka di ikatan-ikatan yang mereka bikin, uqad-uqad, ini bukhul-bukhul yang mereka buat. Ini jelas ya. Syaitan pembahasan kita, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, kemudian yang selanjutnya Allah menyatakan wa min syarri hasidin idza hasad, jadi kejelekan orang yang dengki ketika mendengki. Sehingga ini surat ini dan lebih sempurnanya lagi dibarengi dengan surat surat Al-Ikhlas dan juga surat An-Nas, yakni Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kita amalkan dalam rangka untuk membenteng diri kita dari godaan syaitan tadi, di sisi tadi. Setiap pagi, setiap sore, setiap habis sholat, kita amalkan hal ini supaya Allah melindungi kita dari kejelekannya mereka, naffatsat fil 'uqad, jadi kaum perempuan yang suka meniupkan sihir-sihir mereka di bukhul-bukhul yang mereka buat. Ini peringatan yang Allah peringatkan dalam surat Al-Falaq. Kita lanjutkan di hadis yang selanjutnya. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ala hal unabbiukum mal'abhu?" Ya an-namimatul qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang masyhur, salah seorang sahabat yang memiliki keutamaan tersendiri yang Rasul puji, bahwasanya betisnya itu lebih berat daripada Uhud. Meskipun dari sisi fisik beliau kecil, orangnya kecil, krempeng, tapi dari sisi keutamaan di sisi Allah itu sungguh sangat mulia. Ini ketika suatu hari Abdullah bin Mas'ud pernah berdiri, kemudian ada angin yang kencang sampai Abdullah bin Mas'ud hampir terhempas oleh angin. Para sahabat menertawakan beliau, Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah SAW menegur sahabat yang menertawakan dengan mengatakan, ya tidakkah kalian tahu betisnya Abdullah bin Mas'ud meskipun kecil, ini kalau ditimbang, ditimbangan amalan kelak lebih berat daripada Uhud. Ini kuatamaan Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga seorang yang telah membunuh, yang dipentolan orang kafir, yang bernama siapa? Abu Jahal pada perang Badr. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ala hal unabbiukum ma al'adhu?' Maukah Tidakkah, maksudnya maukah aku kabarkan kepada kalian apa itu al-abhu? Al-abhu itu adalah hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas, yakni namimah, adu domba yang diucapkan di antara manusia, disebarkan di antara manusia. Rawahu Muslim. Ala di sini ada tanbih. Ala itu adalah huruf yang digunakan untuk tanbih, untuk peringatan. Unabbiukum yani ukhbirukum. Ya. Hal unabbiukum maksudnya hal ukhbirukum. Hal ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian. Al-'abhu bi fathil 'ain wa sukunil dhad. Ya. Dengan memfathahkan 'ainnya al-'abhu, mensukunkan dhadnya. Ya. Ini masdar dari bentuk masdar dari adaha ya'bahu abhan. Adaha ya'bahu abhan. Jadi abhu ini abhan, abhun. Ini maksudnya adaha ya'bahu. Bimakna kadzaba wa sahara wa namma. Dusta, sihir, namimah. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah as-sihru. Yang dimaksud di sini adalah sihir. Meskipun maknanya sebenarnya itu luas, bisa jadi diartikan dengan kedustaan, ataukah sihir, ataukah perbuatan namimah. Ini adu domba. Ini juga termasuk dari al-abdhu. Jadi artinya itu luas, cuman yang dimaksud di sini adalah sihir. An-namimatu, yani naqlul hadith ala wajhil ifsad. Menukilkan sebuah pembicaraan dengan tujuan untuk menyebarkan kerusakan. Ini namimah, adu domba. Lebih dikenal dengan adu domba. Maksudnya menukilkan sebuah ucapan dengan cara ingin menyebarkan kerusakan. Meskipun itu ucapannya betul lah katakan. Tapi kalau dia ada tujuan untuk mengadu domba, misalkan Sublan telah mengatakan seperti ini, langsung sampaikan kepada orang yang dikatakan. Ini namanya apa? Adu domba. Harusnya kewajibannya orang apa? Menahan dan mengislahkan. Ya. Di antara dua orang yang sedang berselisih, bukan kemudian bahkan disebarkan, tidak, tapi bahkan harusnya itu diislahkan. Ya. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an ketika melihat ya, dua kelompok yang berselisih, maka fa'aslihu bainahuma. Ya. Lakukanlah islah, lakukanlah perdamaian di antara keduanya. Maka ini perintah Allah. Jangan kemudian meskipun itu kabarnya betul lah katakan. Itu yang betul ucapannya si Fulan. Tapi kalau dia sebarkan dalam rangka untuk membuat kerusakan, untuk supaya Fulan dengan si Fulan itu berperang, apakah saling berbantah-bantahan sehingga ramai seperti yang terjadi pada hari ini? Ini jelas namimah. Adu domba. Ya, meskipun ucapannya benar, tapi kalau dengan cara ala wajhil ifsad, dengan cara untuk melakukan kerusakan, ini jelas bentuk namimah. Al-qalatu yani kafratul qaul wa iqa'ul khusumati bainan nas bima yuhka lil ba'di anil ba'd. Yani banyak pembicaraan dan terjadinya al-khusumah, terjadinya perbantah-bantahan, yani perselisihan di antara manusia dengan apa yang diceritakan tersebut sebagiannya kepada sebagian yang lain. Al-ma'na ijmali wal hadits ma'al ghabal dari hadits ini, arada sallallahu alaihi wasallam ay yuhadhdhira ummatahu an as-sa'ayati bainan nas bi naqli hadits ba'dihim fi ba'd 'ala wajh al-ifsad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dalam hadits tersebut untuk memberikan tahzir, memberikan peringatan kepada umatnya dari menyebarkan sebuah pembicaraan, sebuah kabar di antara manusia dengan cara menukilkan hadis, menukilkan ucapan sebagian kepada sebagian lain dengan cara untuk membuat sebuah kerusakan. Ini jelas Rasul memperingatkan kita dari hal tersebut. Faftaraha hadithahu bi sighatil istifham, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka pembicaraannya, membuka hadisnya tersebut dengan sighah istifham, dengan sighah pertanyaan. Kenapa demikian? Liyakuna awqa'u fin nufusi wa ad'a lintibah. Dengan menggunakan model tanya jawab pertanyaan, ini akan lebih awqa' fin nufus, akan lebih tertanam di dalam jiwa. Wa ad'a litanbih, dan juga akan lebih mendorong untuk yani lintibah, untuk memperhatikan apa yang mau disampaikan. Maka Rasul menyatakan, ala hal unabbiukum bal adhu, maukah aku tunjukkan, aku habarkan kepada kalian apa itu al adhu? Ini kan pertanyaan. Ini juga sirah yang sangat bagus yang Rasul ajarkan kepada kita di dalam berdakwah, dalam menyampaikan sebuah ilmu dengan model pertanyaan. Fasa'alahum, Mal'adhu, maka Rasul bertanya kepada mereka para sahabat tentang al-adhu, yani ay as-sihru. Yani mas-sihru, apa itu sihir? Kemudian thumma ajaba anha su'al bi anna al-adha huwa naqlu al-hadith baina an-nasi 'ala wajhi al-ifsad wa kathratil qawli wa iqa'il khusumati bainahum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ini bahwasanya al-adha itu adalah menukilkan sebuah hadis, menukilkan sebuah pembicaraan, menukilkan sebuah ucapan di antara manusia dengan tujuan untuk menyebarkan kerusakan. Wa kathratil qawl, kemudian banyak berbicara dan terjatuh dalam al-khusumah, perselisihan, perbantahan-bantahan, ya perdebatan di antara mereka. Lianna dzalika yaf'alu ma yaf'aluhu sihir, karena hal itu adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Minal fasad wa tafriqil qulub. Karena namimah itu seperti perbuatan tukang sihir yang akan bisa menyebabkan kerusakan dan juga akan bisa mencerai-beraikan hati. Ini kan apa kalau bukan perbuatan tukang sihir? Ternyata namimah itu juga seperti sihir. Dari sisi apa? Dari sisi bahayanya. Meskipun dari sisi hukumnya berbeda ya. Kalau sihir kan pelakunya itu kafir ya. Jelas ya, syirik ya, tapi kalau namimah tidak, tapi bahayanya hampir sama dengan sihir. Karena bisa apa? Bisa membuat kerusakan dan juga bisa membuat hati itu berselisih, hati itu bisa bercerai-berai. Ini namimah, seperti sihir ya, dari sisi bahayanya. Munasabatul haditsil bab, kesesuaian hadits ini dengan bab, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana fihi anna namimata na'un min anu'is sihri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadits ini bahwasanya namimah, adu domba itu termasuk dari salah satu jenis sihir. Ma yastafadu min hadits, fa'ilan diambil dari hadits ini, itu yang pertama. Anna namimata na'un min anwa'is sihri. Namimah itu termasuk salah satu dari jenis sihir. Li'annaha taf'alu ma yaf'aluhu as-sihru min at-tafriq bain al-qulub wal-ifsad bain an-nas. Karena namimah itu seperti perbuatan yang dilakukan oleh tukang sihir. Min tafriq bain an-nas, berupa mencerai-beraikan hati-hatinya manusia, memecah belah hati-hati manusia, bain al-qulub. Wal-ifsad bain an-nas, kemudian membuat kerusakan di antara manusia. Ini dari sisi ini sama bahayanya. Cuma dari sisi yang lain, la'anna namma ya'khudhu hukma as-sahir min haythul kufri wa ghairihi, akan tetapi namimah itu tidak ditetapkan hukum sebagaimana hukum tukang sihir dari sisi kafirnya dan juga dari sisi keluarnya dari Islam atau yang lainnya. Kalau dari sisi bahaya tadi, dari sisi jenisnya perbuatannya itu sama, tapi kalau dari sisi hukumnya tentunya berbeda. Tidak sama ya, maksudnya dari sisi, kalau tukang sihir kan jelas kafir, musyrik, karena dia melakukan berbentuk kesyirikan. Tapi kalau ini, namimah itu belum sampai. Meskipun dari sisi bahayanya sama, jenisnya juga sama. Kemudian yang kedua, tahrimun namimah, haramnya namimah. Wa annaha minal kabair. Dan namimah itu termasuk dari dosa besar. Ya. Jadi bahaya namimah, adu domba itu sangat berbahaya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggolongkan sebagai salah satu jenis sihir, karena ini betul-betul berpengaruh sebagaimana pengaruhnya sihir. Betul-betul akan bisa membuat kerusakan sebagaimana sihir juga bisa membuat kerusakan. Betul-betul akan bisa mencerai-beraikan hati sebagaimana sihir juga bisa mencerai-beraikan hati. Namimah. Maka ini dosa besar dan haram. Dan belum kita tahu, namimah ini juga salah satu sebab seorang diadab di dalam kubur. Sering kita dengar hadisnya bahwasanya dulu pernah Rasulullah SAW lewat dua buah kuburan, dua kuburan, kemudian Rasul menyatakan innahuma liyu'adzabani, sesungguhnya dua orang ini benar-benar sedang diadab. Innahuma liyu'adzabani wama yu'adzabani fi kabirin, dan dua orang ini diadab bukan karena perkara yang besar, bukan karena kesyirikan, bukan karena kekafiran, bukan, tapi karena perkara yang sering orang remehkan, sering orang anggap kecil. Adapun salah satunya, amma ahaduma fakana yamshi bin namimah, maka orang ini diadab karena dia senantiasa berjalan dengan membawa namimah, berjalan dengan membawakan sebuah kabar untuk disampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mengadu domba, membuat kerusakan, membuat perceraian, membuat perceraian, yakni perpecahan. Ini namimah, salah satu sebab seorang diadab dalam kubur. Kemudian salah satunya juga perkara yang sering orang remehkan, la yastanzihul baul. Ini orang yang tidak beristinzah, jadi membersihkan diri ketika habis kencing. Tidak pernah cebok ketika habis kencing. Ini juga salah satu sebab diadabnya di dalam kuburan. Jadi ini perkara yang sangat berbahaya sehingga kita harus hati-hati darinya. Kemudian yang ketiga, at-ta'lim ala tariqati su'ali wal jawab. Menyampaikan pengajaran dengan metode tanya jawab. Ini juga suatu hal yang sangat bagus yang Rasul ajarkan kepada kita. Li'anna dzalika athbatu fi dzuhni wa ad'a lintibah. Athbatu fi dzuhni wa ad'a lintibah. Karena model tanya jawab itu akan bisa lebih kokoh di dalam benak seseorang, dalam otak seseorang, dan itu akan lebih mendorong untuk perhatian. Ya. Tentunya kalau kita ditanya, kan langsung perhatiannya. Tahukah kamu apakah ini? Langsung. Pikiran kita kan langsung terbayang, kan? Ini apa ya? Kalau kita sudah tahu, tentu kita akan langsung tahu jawabannya. Kalau kita belum tahu, mempersiapkan apa sebenarnya jawabannya. Kan seperti itu. Jadi, ini metode yang Rasul ajarkan kepada kita dalam melakukan pengajaran. Model soal wal jawab, tanya jawab. Ini hadis berkaitan dengan salah satu jenis yakni an-namimah. Satu lagi hadis berkaitan dengan masalah sihir. Wa lahumā 'an Ibn 'Umar radhiyallahu 'anhumā anna Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam qala inna minal bayani lasihra. Dan milik keduanya, maksudnya milik siapa? Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah dalam sahih keduanya. Dari Ibn 'Umar, yakni Abdullah bin 'Umar radhiyallahu ta'ala 'anhumā, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayan lasihra. Sesungguhnya minal bayan di sini min at-tab'idiyah. Sesungguhnya termasuk dari sebagian penjelasan itu lasihra. Di sini lamnya adalah lamul muzahlaqah dalam ilmu nahwu. Lam ini lam yang tidak beramal, lamul muzahlaqah. Ya. Sesungguhnya di antara penjelasan itu di sana ada sihir. Al-bayan yakni al-balaghah wal fasahah. Yang dimaksud dengan bayan adalah balaghah, maksudnya menyampaikan dengan bahasa yang indah, dan fasahah dengan bahasa yang fasih, ini bayan. Inilah sihir. Terkadang itu bisa menjadi seperti sihir. Terkadang itu akan bisa membuat orang itu terpana, terlena karena bagusnya ucapannya, bagusnya penjelasannya. Sebagaimana sihir juga bisa membuat orang terlena. Ini maksudnya seperti ini. Jadi ay ya'malu 'amala sihri. Maksudnya bayat itu tadi, penjelasan tadi itu akan bekerja sebagaimana cara kerjanya sihir. Maksudnya akan bisa mempengaruhi orang. Kalau kita lihat mungkin suara ustaz yang penyampaiannya memukau, ya, dengan retorika yang sangat bagus, orang akan percaya meskipun yang sebenarnya itu batil. Ya tidak? Iya, maksudnya seperti itu. Ini yang dimaksud dengan bayan. Ini seperti halnya sihir, maksudnya dia itu akan bekerja sebagaimana kerjaannya sihir. Maksudnya akan beramal sebagaimana amalnya sihir. Akan bisa mempengaruhi orang. Akan bisa memutarbalikkan fakta yang harusnya ini batil, tapi karena penjelasannya itu bagus, pintar menjelaskan, akan bisa menjadi apa? Al-haq. Tapi sebenarnya kalau al-haq, kalau penyampainya tidak pintar, tidak diterima. Kan seperti itu. Ini al-bayan. Ya. Al-balaghah wal-fasahah. Maka ternyata ini bayan itu terkadang memang penting. Pintar penyampainya itu terkadang penting. Cuman harusnya jangan disalahgunakan untuk mempengaruhi orang. Jangan. Tapi ini benar-benar sampaikan al-haq, memang itu al-haq. Katakan batil, memang itu batil. Nah, fayaj'alu al-haqqa fi qalibil batil wal batil fi qalibil haqq. Sehingga bayan itu dikatakan sihir sebagaimana fatwa sihir, dia akan bisa menjadikan kebenaran itu berbalik menjadi kebatilan. Dan sebaliknya, kebatilan itu akan berbalik menjadi al-haq. Ketika seorang pintar dalam menyampaikan al-bayan, penjelasan balaghah dan fasihah dengan bahasa yang fasih. Fayastamilu qulubal juhal, sehingga yakni penjelasannya itu akan mempengaruhi, fayastamil akan mempengaruhi, membuat hati-hatinya orang bodoh itu cenderung kepadanya. ini al-bayan. Al-ma'al ijmali li hadits ma'al global dari hadits ini yubayyinu sallallahu alaihi wasallam naw'an akhar min anwa' as-sihri wa huwa al-bayan al-mutamathilu fil fasahati wal balaghah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadits yang mulia ini tentang jenis yang lain dari jenis sihir, yakni penjelasan. Penjelasan yang mutamathilu fil fasahati wal balaghah, yang dipermisalkan dalam tata bahasa yang sangat bagus serta kefasihan yang sangat tinggi, ini al-bayan. Ini seperti salah satu jenis sihir, akan bisa mempengaruhi kebanyakan orang yang mendengarnya. Lima yuhadithuhu hadha an-naw' min atharin fil qulub wal asma'. Karena apa yang terjadi dari jenis penjelasan ini, bayan ini, pengaruh-pengaruh dalam hati maupun dalam pendengaran. Hatta rubbama yusawwirul haqqa fi suratil batil wal batila fi suratil haqq, sampai-sampai akan tergambarkan pada orang yang mendengar, orang yang menyaksikannya itu, digambarkan kebenaran itu dalam bentuk kebatilan atau sebenarnya kebatilan itu adalah bentuk kebenaran. Kama yafalhu sihru, sebagaimana sihir juga perbuatannya seperti itu. Wal muradu, yang dimaksud dengan ucapan di sini, yani hadits ini inna labaina sihra, dimaksud di sini adalah yani dhammu hadha an-naw' min al-bayan alladhi yalbisu al-haqqa bil batil wa yumawwihu 'ala as-sami'. Yang dimaksud dengannya adalah celaan jenis bayan ini yang mentalbiskan, yang merancukan kebenaran dengan kebatilan, yang memasukkan kebenaran bagi orang yang mendengar. Ini yang dicela. Jadi kalau al-bayan, al-balaghah wal fasahah untuk menyampaikan al-haq, ini bahkan terpuji. Tapi kalau pintar berbicara, pintar penyampaian, pintar retorika di dalam ceramah, dalam apa namanya, berorasi, hanyalah untuk membenarkan al-batil, ini jelas suatu hal yang tercela. Ya. Munasabatul hadits lil bab, sunnah hadits ini dengan bab anna fihi bayana naw'in min anwa' as-sihri wa huwa ba'dul bayan. Bahwasanya dalam hadits ini terdapat banyak penjelasan salah satu jenis sihir, yakni ba'dul bayan. Maka saya sebutkan tadi min dzasi inna minal bayan min tab'idiyah, ya. Sebagian dari penjelasan, bukan seluruhnya, tapi minal bayan sebagian. Ini min at-tab'idiyah. Sebagian penjelasan itu adalah termasuk dari jenis sihir. Maksudnya penjelasan yang di sana untuk mentalbiskan al-haq dengan al-batil, untuk memasukkan kebenaran, untuk memutarbalikkan fakta. Ini yang dicela. Ini yang termasuk dari jenis sihir. Tapi kalau menjelaskan dengan balaghah yang tinggi, dengan kefasihan yang bagus, ini kalau untuk menjelaskan al-haq, maka ini hal yang terpuji, bukan termasuk dari jenis yang Rasul sebutkan di sini. Mengistafadu min hadis, yang diambil dari hadis ini, itu yang pertama, bayanu naw'in min anwa' as-sihri wa huwa al-bayan alladhi fihi tamwihun wa talbis. Dalam hadis ini terdapat padanya penjelasan salah satu jenis sihir, yakni al-bayan, penjelasan yang fihi tamwih, di dalamnya terdapat padanya tamwih, yakni memasukkan kebenaran, wa talbis, dan juga merancukan kebenaran tadi. Maka ini yang disebut dengan salah satu dari anwa' sihir, jenis sihir. Kemudian yang kedua, dhammu hadha an-naw' min al-bayan, celaan dari salah satu jenis bayan ini, jenis penjelasan ini. Wa amal bayanu alladhi yuwaddihu al-haqqa wa yuqarriruhu wa yubtilu al-batil wa yadhhaduhu fa huwa mamduh. Adapun al-bayan, penjelasan yang untuk menjelaskan kebenaran dan untuk menetapkan kebenaran, menjelaskan kebatilan dengan kebatilan, kemudian memerangi kebatilan, membantah kebatilan, maka ini adalah bayan yang mamdur, bayan yang terpuji. Jadi tidak semua penjelasan, tapi memang terkadang al-bayan itu bisa berlaku, bekerja sebagaimana kerjanya sihir, bisa mempengaruhi orang lain. Meskipun dia tidak pakai apapun, tidak pakai bantuan syaitan, tidak pakai bantuan jin, tidak pakai mantra-mantra tertentu, tidak. Cuma dia pintar berbicara. Sehingga orang itu akan lebih percaya dengan ucapannya tadi dibandingkan dengan ucapan orang lain. Meskipun yang diucapkan itu al-batil. Jadi ternyata banyak terjadi pada hari ini. Sehingga hati-hati ketika kita menyampaikan sesuatu. Ya, jangan sampai kemudian kita bersilat lidah, kita bisa silat hanyalah untuk membela al-batil. Karena ini termasuk dari jenis sihir yang dilarang dan tercela. Ini beberapa hadis-hadis yang pernah kita baca dalam bab tentang masalah jenis-jenis sihir. Nanti masih ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah sihir sebenarnya, cuma di sini di bab lain, di bab masalah lain berkaitan masalah dukun, peramal, ahli nujum atau yang sejenis dengannya, dan bagaimana hukumnya mereka, insyaallah akan kita lanjutkan pada yang lain insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.